Mempelajari sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil adillati berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita telah selesaikan tentang al-mashu al-hufain. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang baru, masih seputar wudu. Pembahasan kita adalah nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, nawaqidul wudu'i sittatun, pembatal-pembatal wudu itu ada 6. Ada 6 perkara yang termasuk pembatal-pembatal wudu. Al-awwalu, yang pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilaini ay ad-duhri wal-kubri. Pembatal pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan dimaksudlah tempat keluarnya kotoran. Dua jalan tempat kotor, tempat keluarnya kotoran. Itu maksudnya dua jalan. Saya ulangi lagi, pembatal pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilaini ay ad-duhri wal-kubri, ya, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nah, dua jalan yang dimaksud adalah jalan tempat keluarnya kotoran. Apa itu? Ay, yaitu ad-duhur. Duhur adalah kemaluan bagian belakang, ya, atau kita kenal dalam bahasa kita yang keluar dari lubang dubur yang ada di pangkal. Yang kedua, wal kubuli, dan kubul, yaitu kemaluan bagian depan. Nah, dua ini adalah dua tempat atau dua jalan tempat keluarnya kotoran. Ya. Nah, kalau sesuatu keluar dari dua tempat atau dua jalan ini, maka batal wudhu kita. Ya, kalau keluar dari kubul, sesuatu kemaluan dari bagian depan, apa namanya? Apa namanya? Kencing. Contohnya adalah kencing. Kencing yang keluar dari kemaluan bagian depan atau kubul, ya. Kubul itu bagian depan. Ya, berarti kencing misalnya, ya, dan sejenisnya. Kemudian yang keluar dari belakang atau dari dubur, apa contohnya? Berak atau kentut, ya, keluar angin atau kentut yang keluar dari dubur. Nah, ini adalah kalau keluar dari dua jalan tadi, baik kubul maupun dubur, maka membatalkan wudu. Artinya, sesuatu yang keluar tadi, apakah itu berupa kencing, berak atau kentut, maka itu bisa membatalkan wudu seseorang. Nah, wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 43. Au jaa ahadum minkum minal ghaib. Ya, atau datang salah seorang dari kalian minal ghaib, dari buang hajat, dari berak, ya, maka diperintah untuk berwudu. Ya, demikian pula dalam surat apa itu tentang wudu, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, maka sesuatu yang seseorang apabila dia baru saja keluar dari ghaib, buang hajat, yaitu berak atau sejenisnya kencing dan seterusnya, maka wajib baginya wudu. Berarti wudu yang sudah ada padanya, kalau dia berak atau kencing atau kentut dan seterusnya, maka itu batal wudunya. Maka menunjukkan wudu itu batal. Ya. Wad dalil sani minas sunnah, dalil dari hadis, dari sunnah Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Saya ulangi, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Perhatikan, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa salat seseorang itu tidak akan diterima, ya, apabila dia berhadas. Ya, berhadas yang dimaksud di sini adalah tadi, apakah hadas yang keluar dari kubul berupa kencing, atau hadas yang keluar dari dubur berupa berak atau kentut. Maka ini semua, kata Rasulullah, menyebabkan apa? Tidak diterima salat salah seorang dari kalian. Idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ini menunjukkan salat seseorang enggak sah kecuali dengan wudu. Kalau wudunya batal, dia tidak sah. Begitu. Paham ya? Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, fa maknahu, maknanya adalah hatta yatatahhara bima'in au turabin, ya. Yakni tidak sah salat seorang sampai dia bersuci, baik itu dengan menggunakan air atau dengan debu atau tanah, yaitu untuk tayamum. Nah, wa inna maqtasara sallallahu alaihi wasallam ala wudhu'i liqaunihi al-aslu wal ghalibu wallahu a'lam. Adapun dalam hadis ini Rasulullah hanya menyebut wudhu, tidak menyebut tayamum. Ini adalah karena wudhu itu merupakan hukum asal, ya, dan juga kebanyakannya. Adapun tayamum itu adalah sekedar gantinya wudhu kalau tidak ada apa? Air. Begitu ya. Nah, walhasil intinya Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat seseorang itu tidak akan diterima Allah, tidak dianggap sah dan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai dia benar-benar berwudu, yakni bersuci dari hadas. Kalau ternyata dia masih berhadas, tidak mau wudu, ya, maka sholatnya yang dia kerjakan tidak sah, tidak diberi pahala oleh Allah. Ini pelajaran buat anak-anak, ya. Makanya anak-anak itu, coba itu sahabat, yang kecil-kecil itu biasanya ya, yang malas-malas wudu, ya, diingatkan kembali, wudu itu wajib, ya. Kalau sholat tanpa wudu, ya tidak sah wudunya. Baik, berarti sesuatu yang keluar dari jalan, dua jalan tadi, kubul maupun dubur, maka itu membatalkan wudu. Paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan. Misalnya, ya, dari kemaluan bagian depan kita atau kubul keluar batu. Mungkin orang tersebut habis kena penyakit apa itu batu ginjal. Ya, sehingga kemaluannya ini tiba-tiba keluar batu yang kecil. Enggak keluar air kencingnya, tapi keluar batu tiba-tiba. Nah, kira-kira wudunya batal apa tidak? Batal enggak Ali? Batal. Kenapa? Keluar dari dua jalan. Iya, karena dia keluar dari dua salah satu dari dua jalan, ya. Nah, meskipun itu bukan kencing, tapi keluar dari sesuatu di depan atau dari kubul, ya, atau dari dubur, maka itu akan membatalkan wudu. Toy, begitu. Paham ya? Terus misalnya ada anak kecil ngelek apa itu? Menelan apa? Kelereng yang kecil sekali misalnya. Akhirnya kemudian masuk ke perut dan keluar. Nah, ketika itu keluar dari dubur, batal enggak wudunya? Batal. Itu kalau memang terjadi. Ya, begitu. Termasuk disebutkan oleh para ulama, misalnya dari kemaluan, biasanya muncul banyak dari kemaluan wanita. Dari kemaluan depan wanita itu keluar angin, semacam kentut, begitu ya. Kalau kentut kita paham, ya dari belakang, iya kan? Maka terkadang dari bagian depan juga keluar angin dari bagian depan, dari kubulnya. Kira-kira membatalkan wudu deh. Membatalkan wudu. Jadi para ulama menyebutkan semua yang keluar dari kubur maupun dubur, maka itu membatalkan wudu. Paham ya? Baik. Sekali lagi sebelum dimasukkan pada poin yang kedua, saya tanya dulu, Rijal, apa itu kubul? Kemaluan bagian depan. Kalau bagian belakang namanya apa Ali? Dubur. Barakallahu fikum. Batalkan wudu enggak? Kalau yang keluar dari situ batalkan wudu. Barakallahu fikum. Sudah ya. Sekarang kita masuk asani yang kedua. Termasuk perkara yang batalkan wudu adalah naam masul farji minar rijali wan nisa'i. Menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun wanita, ya. Jadi kemaluan laki-laki atau wanita apabila tersentuh, maka orang yang menyentuhnya itu batal wudunya. Mana dalilnya? Wa dalilu ala dzalika hadis na'am hadis apa? Busrah bintu Shofwan radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddoa. Man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ya, menyentuh zakarnya, maksudnya ini zakar di sini kemaluan, ya, kemaluan laki-laki namanya zakar. Man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fala yusalli, maka janganlah dia sholat, hatta yatawaddo'a, sampai dia berwudu. Akhrajahu Tirmidzi wa huwa hadisun hasan, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal hadisu sahihun, hadis ini sahih. Naam. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizallah, sahihun fi syawahidihi inda Ahmad wa ghairihi min hadisi Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma rajulin massa dzakarahu falyatawaddo wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawaddo. Nah, perhatikan ini ya. Kata Syahya Abdullah Ta'ala bahwa hadis yang disebutkan tadi di atas riwayat Ibnu Tirmidzi, hadisnya sahih fi syawahidih, dengan penguat-penguat yang lain. Di antara hadis yang menguatkan di atas adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, ya, laki-laki mana saja, massa dzakarahu, yang menyentuh kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Menyentuh zakar ini kemaluan depan. Wa ayyuma imra'atin, dan wanita mana saja, massa farjaha, yang dia menyentuh kemaluannya, ya, farjinya atau kemaluan depannya, fal tatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Ya. Nah, Jadi demikian hadis ini disahihkan oleh Syekh Yahya Al-Juri hafizallah dalam Tadlinul Faidah dalam kitab beliau itu, ya. Nah, walasil ikhwani azani wa asyakullah, pembatal kedua apa tadi Ali? Pembatal kedua apa tadi? Menyentuh kemaluan, baik itu laki-laki maupun wanita. Nah, sekarang misalnya ummahat atau ibu-ibu, ya, dia mandikan anaknya yang masih kecil, laki-laki atau perempuan. Nah, begitu dalam keadaan dia sudah wudu, terus kemudian pas mandikan atau mungkin anaknya sudah mandi, terus makain baju begitu ya, memakaikan baju untuk anaknya yang masih kecil, terus menyentuh kemaluan anaknya, batal apa tidak? Batal. Wudunya batal, ya. Naam. Seperti itu. Meskipun di sana ada dalil-dalil lain yang katanya menjelaskan menyentuh kemaluan itu tidak batal, kecuali kalau dengan syahwat katanya. Namun al-sahih bahwasannya, ya, meskipun hadisnya juga sama-sama sahih, tetapi dari pendapat yang sahih adalah bahwa menyentuh kemaluan itu batal, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, maka hendaknya orang yang menyentuh kemaluan itu berwudu, ya, hendaknya dia berwudu sebagaimana dohirnya hadis ini. Tidak disebutkan secara rinci apakah itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Tahu maksudnya dengan syahwat? Pegang-pegang kemaluan, ya, dengan syahwat, merasa nikmat begitu ya ketika menyentuhnya. Nah, begitu. Maka menyentuh kemaluan apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, maka tetap membatalkan wudunya sebagaimana dalam hadis tadi, ya, yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, yang meriwayatkan Na'am Imam Ahmad dan yang selainnya dengan syarat yang sahih. Rasulullah mengatakan ayyu marajulin masadakarahu falyatawaddo, laki-laki mana saja yang menyentuh zakarnya atau kemaluannya maka hendaknya dia berwudu, wa ayyu mamra'atin masat farjaha faltatawaddo, perempuan mana saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Toyib, kita tambahi satu lagi, ya. Asalis yang ketiga termasuk pembatal wudu adalah aklu lahmil ibili. Aklu lahmil ibili, ya, apa artinya? Memakan daging. Daging apa? Daging ibil, daging onta. Baik, ya. Memakan daging onta ini juga termasuk membatalkan wudu. Onta mana saja, pokoknya onta. Apakah onta yang di Saudi atau onta di Irak, di Mesir, di mana saja, termasuk mungkin onta yang di kebun binatang sini, ya. Nah, misalnya ada onta di kebun selam, kok sakit terus mau mati, disembelih dululah begitu ya, supaya dagingnya bisa dimakan. Nah, siapa yang memakan daging onta dalam keadaan tadi mungkin sudah wudu, maka wudunya menjadi batal. Nah, wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ia bertanya kepada Rasulullah SAW, atawaddu min luhumil ghanam, apakah, ya, berwudu dikarenakan memakan daging kambing? Qala, la, tidak, kata Rasulullah. Qala, dia bertanya lagi, atawaddu min luhumil ibil, apakah aku harus wudu karena memakan daging unta? Qala, na'am. Maka beliau mengatakan iya jawabannya. Fatawaddo min luhumil ibil, karena itu berwudulah kalian, ya, dikarenakan memakan daging onta. Akhrajahu Muslim. Hadis dari Jabir bin Samurah. Hadis yang berikutnya hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i min luhumil ibil. Rasulullah SAW ditanya tentang wudu dikarenakan makan daging unta. Faqala, beliau menjawab, tawaddu'u minha, berwudulah kalian karenanya. Berwudulah kalian karena makan daging unta tersebut. Ini ya. Berikutnya, wasu'ila anil wudu'i min luhumil ghanam. Rasulullah ditanya tentang wudu karena makan daging kambing. Faqala, kata beliau, la tatawaddu'u minha, jangan kamu berwudu karenanya. Jangan kamu berwudu karenanya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Nah, ya, hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan sahih. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini ya kawan, qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadisu Jabirin kana akhirul amrain min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tarkal wudu mimma masatin nar. Hadis Jabir, ya, itu adalah yang terakhir kali yang dimana beliau memerintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak wudu karena kalau dagingnya dimasak dengan api. Walakin akan tetapi hadal hadis amun, tapi hadis ini lebih umum. Ya, hadisul wudu min luhumil ibil khosun. Ya, naam. Hadisnya khusus wal khasu muqaddamun 'alal 'ami, ya, wallahu a'lam. Begini maksudnya. Kata Imam Nawawi, ya, kan disebutkan hadis-hadis ini tadi itu kan perintah untuk berwudu kalau makan daging apa? Daging unta. Namun dalam riwayat lain ada dijelaskan bahwa kalau daging-daging tadi itu dimasak dengan menggunakan api, alias dimasak itu apa itu dibakar atau digodok atau di apa panggang atau jenisnya dengan api, maka itu tidak perlu wudu meskipun itu daging unta. Namun hadis-hadis tadi ya dikatakan sifatnya hanya umum begitu. Namun hadis tentang daging unta ini khusus. Kalau tadi pokoknya setiap daging ya yang dimasak dengan api maka tidak batalkan wudu. Tapi ya hadis tentang makan dari unta ini hadisnya khos, hadis khusus yang menjelaskan kalau seseorang itu makan daging unta dimasak dengan api atau tidak, pokoknya kalau itu daging unta kemudian dimakan maka menjadikan wudunya apa? Batal. Wallahu a'lam. Sehingga ini yang sahih dan yang rajih bahwasannya makan daging unta itu bisa menyebabkan batalnya wudu. Coba saya tanya, siapa yang pernah makan daging unta? Pernah belum? Belum pernah ya, Li? Belum. Siapa yang mujahid sudah pernah belum? Oh, belum pernah ya. Kalau daging unta itu enak. Saya pernah dulu waktu dulu di Damat bolak-balik ya. Karena sering ada kiriman ya, apalagi kalau pas hari raya Idul Adha. Itu ada kiriman kira-kira satu truk itu onta. Iya, onta satu truk gitu ya. Di sini ada berapa ekor onta itu gede-gede gitu ya. Nah, begitu. Itu cara menyembelihnya selain dengan sapi, dengan cara dia tetap berdiri ya, sambil dilipat kakinya yang kanan sehingga dia terduduk begitu, langsung ditembus dengan pisau yang tajam itu di lehernya. Itu langsung darahnya mengalir, langsung terbelak-belak gitu langsung ya. Canggih gitu caranya ya, begitu ya. Nah, terus kemudian dagingnya kita potong-potong, terus kemudian kita makan. Nah, begitu. Rasakan, enak. Memang dagingnya empuk dan ya sebenarnya tidak jauh beda dengan daging-daging sapi, tapi lebih bagaimana begitu rasanya ya. Nah, gitu. Nah, pernah juga kita dikirimi daging. Kita kira itu, ini daging unta ini. Sehingga kita kira kita makan. Wah ini batal wudhu kita wudhu lagi. Ternyata diberitahu, bukan, itu daging sapi saja. Ya kan hampir sama ya, tidak ada bedanya. Cuman memang lebih apa ya, lebih empuk atau lebih apa begitu ya. Walhasil, nah siapa yang makan daging unta, maka hal itu bisa menyebabkan batalnya wudhu. Baik, sampai di sini dulu 3 poin, yaitu 3 hal yang termasuk pembatal wudhu. Insya Allah akan kita sambung pada pembahasan yang akan datang. Baik, mujahid. Ya mujahid, coba sebutkan yang pertama tadi apa pembatal wudhu? Ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud apa tadi? Kubur dan dubur. Ya, kubur itu kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Iya. Baik, yang kedua apa, Alfian? Menyentuh kemaluan. Iya, laki atau perempuan, ya. Sama saja. Haida, apa Haida? Yang ketiga. Makan daging unta. Coba sebutkan lagi, Ibrahim, yang pertama tadi. Ayo. Hah? Kotoran? Kotoran yang keluar dari depan dan belakang, mas lebih. Ya, jadi sesuatu kotoran yang keluar dari kemaluan depan atau belakang atau kubul dan dubur, gitu ya. Atau sesuatu yang keluar dari dua jalan. Yang kedua apa, Haris? Ayo, gak dicatat ya. Apa yang kedua, Haris? Hah? Musa, sebutkan. Apa yang kedua tadi? Nah, gak dicatat. Menyentuh kemaluan. Salman, yang ketiga. Memakan daging unta. Dicatat, Haris? Dicatat gak kamu? Wah, jangan lampu naik. Jangan ngantuk aja ya. Baik, sudah istirahat kan tadi? InsyaAllah, habis ini istirahat lagi. Baik, barakallahu fikum. Iya, coba satu lagi sebelum ditutup. Nah, baik. Contohkan, apa yang keluar dari dua jalan yang membatalkan wudu? Apa tadi? Apakah jalan kereta api atau jalan mobil itu ya? Bukan, apa? Nah, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur maksudnya. Contohnya apa? Kentut, terus? Berak, terus? Kencing. Iya, kalau neker keluar dari belakang juga batalkan wudu ya? Batalkan wudu ya. Atau misalnya, afan ya, kermi, nah, jenis kermi cacing kecil-kecil ya, atau kermin ya, orang sudah wudu terus keluar cacing kecil-kecil atau kermin atau cacingan gitu keluar, batalkan wudu enggak ini? Ya batalkan wudu, pokoknya apa saja yang keluar dari situ batalkan wudu ya. Baik, barakallahu fikum, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin masih ada yang gini, masih ada yang penuh di mesin.